bukan untuk idola dan diidolakan semua karya ini, tapi cuma sekedar menunjukkan keterbatasan diri. Jika ada yang berharap menjadi raja, maka di sini bukanlah tempat yang cocok bagi dirinya. Irama ini hanyalah bisikan yang selama ini gagu. Gagasan ini hanyalah geliat yang selama ini kaku. Engkau mendengarkan. Semua bergembira. Kita sangat mengagumkan. Jantung kita pompa untuk olah ruhani. Telinga kita mixing agar jadi penderma. Lisan yang selama ini selingkuh dengan dusta, kita bersihkan dengan asmara. Dulu kita masih kecil, lebih kecil dari lubang jarum. Sekarang saat kita sudah besar, tanggung jawab kita bertambah-tambah. Sudah bisa dinilai orang, karena kita sudah sering kelihatan. Berhati-hatilah dengan sanjung puji, karena mengharap sanjung puji hanya ada di benak bukan orang yang terpuji.